masih terasa. Kamu dulu tidak berkumis, wajahmu pucat luar biasa. Sekarang kamu pelihara kumis supaya tampak gagah perkasa. Berkumis tidak berkumis, buat saya ya sama saja. Yang penting kelakuan, jangan cium sini sana. Tidak berkumis, wajahmu pucat luar biasa.